Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa hidayatihi wa tawfiqihi ikhwana alladzi alafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa aminihi ala wahyihi bainahu wa baina ibadihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatihi wa ara al-jihad madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajira wa salat al-jama'ati khalfahum jaizatun. والجهاد ماد منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل. طيب بارك الله فيكم إخوتي الكرام أحبتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada persoalan al-jihad. Jelas. Yaqulu fadilatul syekh hafizahullah ta'ala. Hadha wal ghardu min al-jihad. Wa huwa nashru tauhid wa mahu syirk. Min al-ardi lianna allaha khalaqal khalqa li'ibadatihi fa idza 'abadu ghayrahu fa imman yatubu wa yarji'u wa imman yuqatal liannahum law turiku lanasharul kufr lianna al-kufara yad'una ila al-kufri. Inilah maksud dan tujuan terbesar syariat jihad fi sabilillah. Nasru tauhid, menyiarkan at-tauhid, menyuburkannya di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sebaliknya, membendung laju asyirik yang merajalela. Ini maksud terbesar dari ditegakkannya jihad fi sabilillah. Sebab seperti yang sudah kita lewati, Rabbuna Jalla fi'ula menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepadanya semata. Jika mereka beribadah kepada selainnya, pertama yang harus dilakukan, mereka diberikan pencerahan terlebih dahulu supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ditegakkan hujjah, tidak langsung der bom. Ya. Barakallahu fikum. Walti. Tiba. Iqamatul hujjah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyerang, ditunggu dulu. Ada adzan tidak? Jika ada, tunda. Tidak ada, maju. Iqamatul hujjah sebelum jihad. Jika mereka tetap dibiarkan, tentu sekian ritual-ritual kesyirikan akan semakin merajalela sampai ke pelosok-pelosok. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka, orang-orang kafir, bahu-membahu untuk mewujudkan kesyirikan, untuk menyiarkan sekian kekufuran di muka bumi ini. Fal kafir idza kana kufruhu yantashir yuqatal. Waldi, dilihat, dirinci. Jika mereka terus menerus tak kenal lelah dan henti untuk menyiarkan sekian ritual-ritual kekufurannya, kesyirikannya, kalau di zaman kita melalui medsos dan yang lainnya 24 jam non-stop, maka yukotal, diperang. Amma idza kana kufru qasiran alaihi walayatu ilaihi walaysa lahu nasyaatun fi nashr kufri wa inna ma huwa muktasirun ala nafsihi fa hadza la yuqatal. Rincian kedua, jika perbuatan mereka itu tidak mereka sebarluaskan, tidak mereka siarkan, terbatas pada diri mereka, ya, sama sekali tidak memiliki nasyab untuk menyebarkan itu, maka la yukotan. Contoh kibaru sin minal kufar wan nisa wal atfal wa ruhban fi suamihim haulai la yukotalu, seperti mereka yang sudah lanjut usia, sudah tua renta, para wanita, anak-anak yang sibuk beribadah ruban di tempat peribadatan mereka, mereka tidak diperangi. Lianna kufrahum qasirun alaihim, sebab kekufuran terbatas hanya pada mereka. Barakallahu fikum. Wa kadzalika man khada lil Islam wa badala jizyata fa inna la yuqatal. Jenis yang lain, rincian yang lain, orang-orang kafir yang tunduk terhadap aturan Islam, dia membayar jizyah. Ini layu kotan. Bal yutrak ala dinihi wa tu'khad minul jizyah, dibiarkan. Wa yakunu tabian li hukmil Islam, dia harus mengikuti hukum yang diperlakukan oleh Islam. Wa hadza syarru yaktasir ali, ini juga jelas keburukannya, barakallahu fikum, terbatas hanya padanya. Wa ma'lumun anna alladhi tu'khad minul jizyah annahu la yad ila al-kufr. Mereka-mereka yang membayar jizyah tentu tidak sembarangan bebas menyebarluaskan berbagai macam praktek-praktek ritual racun kekufuran dan kesyirikan. Falau da'a ila al-kufri lang taqata 'ahdu. Kalaupun dia berani, ya, maka batal perjanjiannya. Perang. Fahuwa mustaslimun tahta hukmil Islam wa yadfa'u jizyata allati fiha adh-dhillatu wa shighar. Dia harus tunduk di bawah syariat hukum Islam. Dia harus membayar upeti, jizyah. Dan ini sebagai bentuk dhillah wa shighar, bentuk kehinaan dan kerendahan untuk mereka. Fahadha yutrak, biarkan. Wa syekhul kabir, orang yang sudah lanjut usia, tua renta. Wasabi alfal wal atfal wan nisa alladzi la yata'adda kufruhum ila ghairihim wa ruhban alladziina tarakun nasa wan 'azalu fi suwamihim lil ibadah haula'i la yuqtaluna aidan. Dengan kata lain, ada empat rincian: harbi, musta'man, mu'ahad, dan apa sebutannya? Zimmi. Empat rincian. Yang diperangi satu, harbi. Walti, bahkan kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid rihal jannah. Nabi yang memerangi kafir muahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Oleh dalla hadza, uraian di atas mengantarkan kepada kita barakallahu fikum kepada suatu kesimpulan. Ala anna dinal islami laisa din qatl wa safki dima. Dinul Islam bukan merupakan agama yang selalu mengajarkan pembunuhan-pembunuhan dan penumpahan darah. Qalti. Nah, itu kesimpulan dari uraian di atas. Wa inna ma huwa dinu rahmatin wa adl. Agama Islam adalah agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, wa adl, dan membawa barakallahu fikum pemeluknya kepada keadilan. Dan itu ditulis oleh sila kita. Nah, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Sudah ada masternya. Nah, lima sila itu. Barakallahu fikum. Ini agama kita. Dinul Islam, dinul rahmatin wa adil. Dan puncak keadilan adalah tauhid. Nah, sebagaimana kezaliman yang paling mengerikan adalah kesyirikan. Yurid an yukhrijan nas minaz zulumati lan nur li salihihim hum. Ini Islam mengentaskan mereka dari gelap gulita menuju cahaya, agar mereka menjadi orang-orang yang baik, terarah langkah-langkah kedua kakinya di dunia. Niat-niatnya itu sudah pasti mau kemana. Islam. Wa kam hasala fil jihad min manafi'in linnas. Betapa banyak manfaat-manfaat yang dihasilkan dari al-jihad fisabilillah. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Lanjutannya. Lahuddimat suami wa bi'un wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullah katsiran. Itu manafi' jihad. Nah, sekian. Falladzina aslamu minal kufar minal ajim anqadahumullahu minan nar. Allah selamatkan mereka dari an-nar yang masuk Islam karena jihad. Lau turiku la suaru min ahli nar, jika dibiarkan, nah, maka mereka akan kembali ke an-nar. Fa aslamu wa hasuna islamahu wa kharaja minhumul ulama lafzat. Mereka masuk Islam, wa hasuna islamuhum, Islamnya pun baik. Bahkan Allah bangkitkan dari mereka para ulama. Nah, sebelumnya malah kafir. Bahkan sekian tahun tenggelam di atas kekufuran. Barakallahu fikum. Jadi ulama. Fa hadhihi thamaratu jihad fi sabilillah. Fal jihad wa dhirwatu sanamil Islam. Walakin al jihad lahu syurut. Inilah salah satu buah dari ibadah yang mulia ini. Barakallahu fikum, bahkan jihad merupakan puncak dari amal Islam. Nah, tapi ingat, ada kriterianya yang harus dilakukan, dijalankan. Asyartul awal pertama, an yakuna bil muslimin uwatu yuqawuna biha ala jihadil kufar. Syarat pertama, kriteria yang harus dilakukan ialah kekuatan. Nah, kaum muslimin benar-benar kuat. Kuat fisiknya, juga kuat imannya. Tidak hanya fisiknya yang keker, berotot dia besar. Barakallahu fiik. Tapi yang perlu diasah juga adalah kekuatan iman. Tauhid. Fa'i indahum uddah wal isti'dadin li jihadil kufar. Kaum muslimin tersebut memiliki kesiapan. Wasti'dad. Untuk melawan mereka, orang-orang kafir. Kuat, siap. Kuat tidak siap, gak jadi. Gak jalan. Siap, tidak ada kekuatan, mundur. Nah, fa idza lam yakunu ala istidadin kan yakunu fi mutaf wal kufar aqwa minhum falqatal al muslimun al kufar al abidat khatra al muslimin falyatusul qital fi hadhil halah. Jika kondisi mereka lemah sementara musuhnya kuat, jika dipaksakan maka akan hancur kaum muslimin. Maka tidak ada jihad dalam kondisi seperti ini. Lianna hadza yalzam alaihi mafsadah akbar minal maslahah. Sebab kerusakannya jauh lebih besar daripada maslahat yang akan didapatkan di balik itu. Wa hiya tasallutul kufar alal muslimin, yaitu orang-orang kafir akan mudah menguasai mereka orang-orang muslim. Wa li hadza fa nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya fi makkah 13 aman muktasiran ala da'wati ilallah. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Wa ba'da 'ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fangkula fi ramadhana urabil awwali wa suratu qra awwalul munazzali. Di usia ke-40 beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya Rabb. Ya Rabb. Wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbu yang telah menciptakan. Nah, perintah itu apa? Ikhlas. Selama ini kita membaca Quran, murojaah, mudzakarah, menghafal untuk siapa? Kalau ternyata tujuannya untuk qori, maka mundur lebih baik daripada melanjutkan. Pelajaran penting. Iqra bismi, bukan bismi fulan, bismi syekh, bismil walid, bismi bismi man, tapi bismi rabbik. Perintah untuk ikhlas. Barakallahu fikum. Selama ini kita baca untuk apa? Karenanya dalam hadis disebutkan liukol kori wakot kil. Maka mundur lebih baik daripada melanjutkan, karena maju ada anar. Barakallahu fiikum. Itu wahyu yang pertama kali turun. Selama salah satu asyara aman 13 tahun. Berarti berapa usia Nabi? 40 tambah 13 53. Sisanya di Madinah 10 tahun, 63 tahun. Wahyu turun selama 23 tahun. Selesai khatam 30 juz. Barakallahu fikum. Dan Nabi kita diangkat menjadi itu di usia berapa tadi? 40 tahun. Barakallahu fikum. Dalam keadaan 23 tahun selesai 30 juz. 63 tahun. Intinya untuk menjadi hafidz tidak, barakallahu fikum, berpaku pada usia. Siapapun bisa. Nah, barakallahu fikum. Siapapun bisa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Barakallahu fikum. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Selama 13 tahun pembenahan barakallahu fikum masalah tauhid, keimanan, ketakwaan dan seterusnya di Mekah. Wal muslimun yudzauna wa yudayaquna wa lam yu'mar bil jihad. Sementara mereka itu disakiti, bahkan diperintahkan Nabi untuk Habasyah. Hijrah kalian di situ. Di sana ada Malik Najasyi yang sama sekali tidak menzalimi rakyatnya. Pergi kalian ke sana. Nih, yudzau wa yudayaqun, tetapi tidak ada perintah di situ untuk jihad. Balillah amarahum bis sabr wa kafil aidi hatta ya'dana Allah jalla wa ala lahum bil jihad. Yang ada hanyalah perintah untuk bersabar dan menahan untuk tidak perang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini perintah untuk menahan. Sabar dulu. Jangan perang dulu. Tegakkan salat. Bayar zakat. Hadza fi Makkah umiru bi kaf'i aydihim walakin ma hada yaqumuna bi da'wati Allah azza wa jalla. Meskipun tidak diperintahkan jihad, tetapi dakwah terus. Penebalan-penebalan masalah tauhid, keimanan dan ketakwaan. Masalah hati. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah ay ila Yathrib. Tsumma hajar Makkah yauma Tsnain min syahri Shafar. Di bulan Shafar. Barakallahu fikum. Di hari Senin beliau hijrah Yathrib ke Madinah. Singgah di Quba. Wa intasyara Islam wa kana bil muslimin quwwah. Amarallahu bil jihad. Ini pun pada tahun kedua. Tidak langsung tahun pertama. Min hijrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama masih sibuk bangun masjid. Masjid Quba. Dan berpindah ke Masjid Madinah. Masjid Nabawi. Di situ bangun perumahan-perumahan. Barakallahu fikum. Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di situ syariat adzan. Baru masuk tahun kedua. Sanah tsaniyah min hijrati Nabi sallallahu alaihi wasallam baru jihad. Liannam soru aqwiya musta'idin al jihad, sebab sudah tebal. Sudah mantap kekuatannya. Siap. Wa hadza laysa khasan fil waqtil awal, hadza 'amun lil muslimin il akhir zaman. Ternyata ini umum. Tidak hanya berlaku bagi mereka. In kana indam quwwah wastita'ah yajib 'alim da'wal jihad. Jika mereka memiliki kekuatan dan kemampuan, maka digabungkan keduanya antara dakwah dengan jihad. Wa idza kana laysa indam quwwah fayabquna 'ala dakwah. Jika tidak memiliki kekuatan, maka fokus kepada dakwah. Wa amma al jihad fayu'ajjiluna ila waqti qudrati 'ala dzalik. Jihadnya nanti ditunda sampai tiba batas kemampuannya. Liannahum law qatalu wa hum dhafa la tasallatu 'alaihimul kufar wa taghallabu 'alaihim. Jika masih dipaksakan, maka mereka akan kalah. Syarat yang pertama itu. Asyartu tsani an yakuna al-jihad tahta rayatin. Syarat yang kedua, kriteria yang kedua, jihad ditegakkan di bawah royah. Ya. Sebuah tanda yang dibuat alamat. Royah. Yaqiduha wali wa amr muslimin, yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka yang memiliki wewenang, yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin. Itu. Nah, royah. Walaysa kullun yujahid. Tidak setiap kelompok berjihad. Wa kullun yuqat. Wa kullun yukawin lahu jamaah. Tidak setiap dari mereka nyukotil berperang mendirikan jamaah-jamaah. Nah, hadza la yajuzu fil Islam. Ini ditentang dalam Islam. Wa hadza dararun 'alal muslimin anfusahum qabla an yadurru al-kufar. Tentu ini membahayakan kaum muslimin itu sendiri sebelum mereka menyerang orang-orang kafir. Sudah berkelompok-kelompok. Sudah berkotak-kotak, ini firqahnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Dengan kata lain tidak satu barakallahu fikum perintah. Karena muslimin yatanaharuna fi ma bainahum. Mereka ternyata bertikai terlebih dahulu yang menyebabkan lemah barisan mereka. Wala tanazzau. Ini kan dilarang karena akan lemah barisan mereka. Kullu wahidin yurid an yakuna walladhi yadfar bin natijah. Dari kelompok-kelompok yang ada ternyata rebutan. Mereka berebut, saling berebut untuk memenangkan barakallahu fikum laga yang akan mereka barakallahu fikum laksanakan. Wa juriba hadza fi asabatin. Qatalatil adu falamma in hazamal adu wantahara tuqatil fima bainahum. Dan ini banyak sekali didapatkan di tengah-tengah mereka di saat telah berhasil mengalahkan musuh, ternyata mereka tuqatalu fima bainahum, saling berperang di tengah-tengah mereka. Apa tujuannya? Ternyata berebut kekuasaan. Ini banyak di sejarah sebutkan. Barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam Bidayah wa Nihayah. Nah. Luar biasa. Nasallallahu salamu alafiyah. Kullun yurid an yakuna huwalladhi ya'khudhu sulthah. Masing-masing dari mereka berebut siapa yang akan berkuasa. Hadza natijatun annahu ma qatalu tahta rayatin wahidah wa tahta imamin wahid. Ini contoh bahwa mereka tidak berperang di bawah satu kepemimpinan. Wa inna ma tafarraqu ila asabatin wa jama'at. Tapi mereka bertikai, berkelompok-kelompok. Fala yajuzu hadza fil Islam. Tentu ditentang dalam Islam. La budan yakunal jihad tahta rayatin wahidah. Jihad itu mesti di bawah satu perintah. Wa li hadza qala syaikh wa aral jihad maudian ma kulli imamin ay imam lil muslimin. Yaitu para pemimpin kaum muslimin. Yaquduhum wa yunazzihum wa yunazzimuhum wa yusyrifu alaihim wa yu'addul uddah yusallihuhum. Imam itu memerintahkan mereka, mengatur, mengorganisir, barakallahu fikum, menyiapkan persenjataan dan membekali mereka senjata. Barakallahu fikum. Satu persatu, lengkap, komplit. Ini mereka. Dan sampai berperang tanpa senjata, hanya bermodal bela diri misalnya. Musuh depan, mereka mainnya barakallahu fikum AK. Ini masih menampilkan jurusnya, enggak mungkin kalah. Tapi kewajiban mereka membekali setiap pasukan itu bekal yang secukupnya, persenjataan lengkap, dan seterusnya. Ma'ruf. Labudan yakunal jihad tahta rayatil Islam wa bi amrihi hatta yanjahal jihad. Di bawah pemimpin, di bawah barakallahu fikum perintah mereka, sehingga jihad akan berhasil. Amma idza kana bidun imam wa biduni rayah fa innahu ya'ulu ilal fashal fi nihayah. Tanpa mereka yang terjadi hanyalah kegagalan. Faqawlu ma'akul imam dalla ala annahu yushtaratu wujudul imam alladhi yuqatalu tahta rayatihi. Ini menunjukkan syarat bahwa jihad di bawah satu barakallahu fikum perintah. Nah, wala yustaratu fil imam an yakuna baron. Pemimpinnya tidak dipersyaratkan harus baik, soleh, bagus, miah bil miah, 100% soleh. Mithlu Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz wa sahabah, 100% plek mirip dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan sahabat yang lain. La la yustaratu an yakuna al-imam safian laisa fi naqsun. Ini bukan syarat. Pemimpinnya harus sofi, bersih, tidak ada cacat sedikit pun. Tidak demikian. Bal walau kana fajiran, sekalipun itu fajir, yakni fasiqan, fisquhu lam yasil ila hadil kufri, selama tidak menyeret kepada kekufuran, fa idza baqiyat imamatuhu fa innahu yabqa lahu salahiyatul jihad wa yuta'u fil jihad. Ini mereka tidak dipersyaratkan 100% harus soleh. Nah, fasik pun tidak ada masalah selama tidak menyeret kepada kekufuran. Nah, dan itu masih berlaku. Maka jihadnya pun yuta' ditaati. Wa yusalli khalfahu, salat di belakangnya. Li'annahu muslim walau kana 'asiyan walau kana fasikan, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia fasik, walau kana ja'iran zaliman, sekalipun dia zalim, khianat, pengis dan seterusnya. Li'anna al-maslahata fil jama'ati arjah min al-maslahati fit tafarruq 'alaihi wal ikhtilaf 'alaihi, sebab maslahat dalam menjaga jamaah itu lebih kuat daripada maslahat yang dapatkan dengan cara berkelompok-kelompok. Hadhi mas'alatun 'azimatun yaghfalu 'anha katsirun min al-hamasiyyin alladzina laisa indahum fiqhun fiddin. Ternyata dua persoalan di atas barakallahu fikum banyak sekali diabaikan oleh mereka-mereka hamasiyin, para pemuda-pemuda yang berjuang, yang katanya fisabilillah, yang hanya bermodal semangat doang. Nah, benar apa yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul mereka di tengah-tengah umat ini, pemuda-pemuda yang semangat jihad. Hudatsaul asnan. Nah, usianya usia-usia yang sangat muda. Tapi sufahaul ahlam, safi, sangat-sangat sekali bodoh. Walih, ternyata hanya bermodal semangat, hanya bermodal syaja'ah, dan ini tidak cukup. Kalau hanya bermodal semangat dan berani, kurang apa Umar Ibn Khattab pemberaniannya, keberaniannya kurang apa beliau? Itu ma'ruf di sejarah, ingat, baca itu riwayat Umar Ibn Khattab. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala, nah, yang sudah dipastikan di surga, luluh meleleh hatinya dengan Quran, dengan hadis. Ketika diingatkan dengan Quran, dengan hadis, betapa tunduknya beliau. Nangis, takut. Umar. Tuhir. Sementara hamasiyin diingatkan, na'udzubillah, malah tambah berani, tambah menentang, tambah yakin. Barakallahu fikum. Di mana Syekh menyatakan mereka tidak memiliki fikih dalam urusan agama, hanya bermodal semangat doang. Yaqulun kaifa nuti'u wa huwa fasiqun wa 'asi. Komentar mereka para hamasiyun itu, bagaimana kami akan mentaati pemimpin yang fasik bermaksiat. Menjawab mutihu lil maslahatil ammah. Jawabannya ditaati karena ingin mendapatkan maslahat yang lebih umum. Wartiga bu akhafi dararain lidaf'i a'laha a'lahuma matlubun fil Islam. Melanggar barakallahu fikum maldarat yang ringan untuk mencegah kepada bahaya yang lebih besar, itu diajarkan dalam Islam kaidahnya ini. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Di kutub usul fikih dipelajari. Nah, di kuwait usul fikih dipelajari. Dar'ul mafasid, menahan munculnya sekian kerusakan-kerusakan. Ini amalan ini. Jika dilakukan akan muncul sekian kerusakan-kerusakan. Itu muqaddam. Islam mengajarkan untuk didahulukan terlebih dahulu daripada maslahat yang didapatkan darinya. Itulah fikih dakwah. Tidak membuat manusia lari dari ad-din. Amalannya sunnah misalnya, tapi jika dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, mereka akan lari. Justru akan menimbulkan sekian mafasid. Maka tunda fikih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika antum tinggal di sebuah masyarakat yang di situ menjaharkan basmalah, contoh, itu imam situ jaharkan. Fikih dakwah. Barakallahu fikum. Jangan sampai hanya karena al-jahru bil basmalah yatafarraq. Bertikai, berperang. Bahkan berkelahi. Itu semua nanti dipelajari atau yang sudah dirujuk ulang penjelasan lebih lanjut dalam kaidah ini. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Barakallahu fikum. Contohnya banyak. Banyak sekali. Wal muslimun qatalu mal hajjaj wa mazizid ibn Muawiyah. Contohnya di sini. Yang lain. Wahum fusaq. Kaum muslimin berperang bersama Hajjaj dan Yazid bin Muawiyah. Padahal mereka itu fasik. Dijamil kalimah untuk menjaga kesatuan, persatuan dan kesatuan. Bal kana hunaka sahabatun fi rayati Yazid bin Muawiyah fi ghazwil Qostantiniyah. Dalam pertempuran apa? Konstantinopel. Nah, di sana ada sahabat, ya, barakallahu fikum, yang ikut bawahnya Yazid bin Muawiyah, kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Wa minhum Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di antaranya beliau. Qatalu mal Hajjaj. Wa huwa ma'rufun bi dzulm. Hajjaj ma'ruf. Kurang apa kezalimannya? Fa huwa zalimun fatikun ba'tish. Ini Hajjaj. Lakin liajli maslahatil Islam wal muslimin wa tuktafaru al mas'alatul juz'iyyatu fi maqabil maslahatil 'ammah kulliyah. Hadhi qa'idatun fil Islam. Tapi itu semua untuk mewujudkan maslahat dan dilewatkan persoalan-persoalan yang kecil demi mendapatkan maslahat yang lebih umum. Fala yustaratu fil imam alladhi yatawalla umurul muslimin wa yaqutuhum lil jihad an yakuna salihan mustaqiman mi'ah bil mi'ah. Ini bukan syarat harus soleh 100%. Bal walau kana indahu syai'un minal ma'asi wal mukhalafat madama lam yasil ila hadil kufri billah. Meskipun mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, fasik, selama kefasikannya tidak menyeret kepada kekufuran. Walakin juhal al-mutahammisin la yatahammaluna hadzal kalam. Tetapi mereka-mereka, para pemuda yang semangat berjuang di atas tadi, tidak mau peduli dengan persoalan ini. Lianam juhal wa sahabatu tahammalu wa ta'ur rasul fi dzalika li fikhim wa imanihim. Sementara sahabat tidak demikian. Mereka adalah orang yang pemberani. Semangat mereka para sahabat. Tetapi karena tajamnya ilmu fikih mereka, kuatnya iman mereka, mereka mentaati Rasul. Ya. Amal juhal al-mutahammisu fa la yatahammaluna hadha. Wal mughrituna aidan la yatahammaluna hadha. Ternyata tidak hanya mereka, dan para provokator-provokatornya pun juga sama. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat di atas. Fahum unasun qad yakununa laisu bijuhal ya'rifuna hadza. Padahal para provokator itu adalah orang-orang yang berilmu. Tahu persoalannya. Ya'rifuna hadza, tahu permasalahannya. Lakinnahum mughridun yuriduna tashtital muslimin. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan provokator-provokator untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Disebut dengan al-munafiqun. Fayharidunahum ala ulatihim. Mereka bakar semangat masyarakat untuk memerangi pemerintahnya. Bisababi annal wulat yartakibun asya' min al-akhta'. Keburukan-keburukan pemerintahnya dijatuhkan di mimbar-mimbar Jumat, di helakul zikr seperti, atau di media cetak, medsos dan yang lainnya. Wadzalika li'ajli tafriqil kalimah fil muslimin. Ini mereka yang mengerikan, untuk memecah belah barisan kaum muslimin dan melemahkan iman mereka. Fayajibul fatu lihadzil umur wal hadar minha. Maka harus cerdas. Orang-orang yang beriman harus cerdas dalam menyikapi ini semua. Dan berhati-hati dari provokator-provokator tersebut. Nah, lebih-lebih di zaman kita, dengan cepatnya itu medsos. Nah, sangat mengerikan. Wa adam intifa biduni fikhin wa biduni ilm. Tidak terpengaruhi oleh mereka-mereka yang selalu melemahkan, memprovokasi kaum muslimin. Nah, hadhi mas'alatun azimah. Al-an hasla fiya su'faham. Ini persoalan yang cukup besar yang menyebabkan salah faham di tengah-tengah mereka. Wa hasla fiya tadlil. Bahkan sampai kepada hukum vonis sesat. Nah, saling sesat menyesatkan. Dan itu terjadi. Tadlil, hukum vonis di tengah-tengah mereka. Bisa bil jahal atau bisa bil hawa. Karena kejahilan yang menyelimuti mereka dan hawa nafsu. Barakallahu fikum, yang menyetir mereka. Wa qawlu barran wa huwa shalih al-mustaqim aw fajiran ya'ni fasikon. Lakin lam yasil hatil kufri li'anna al-maslahata fi tu'atihi wal jihad ma'ahu arjah min al-mafsadati fi sabri ala fiskihi wa ala mukhalafatihi. Sudah dilewati di atas. Dan yang terakhir kata beliau, wa qawluhu wa salatul jama'ati khalfahum jaizatun. Salat berjamaah di bawah, di belakang mereka itu diperbolehkan. La syakka anna salatal jama'ati khalfal a'immatil fusaq jaizatun wa sahihatun. Salat berjamaah di belakang para imam-imam yang fasik itu boleh dan sah salatnya. Madamu yusallun, selama mereka masih salat, fasholli khalfahum, tidak mengapa Anda salat di belakang mereka. Faqad shalla ashabatu khalfal hajjaj. Para sahabat salat di belakang Hajjaj. Wa shallu khalfa Ubaydillah bin Ziyad. Di belakang siapa? Ubaydullah bin Ziyad. Wa shallu khalfal umara al-fusaq alladziina yashrabuna al-khamr. Mereka juga ternyata salat di belakang imam-imam yang dikenal dengan pencandu khamr. Barakallahu fiik. Wa kadzalika khalfal Walid ibni Uqbah. Sallu khalfahum li ajli jam'il kalimah. Tidak mengapa. Demi persatuan dan kesatuan. Wa haula'i muslimun. Mereka adalah muslim. Tasihu salatu sah solat di belakang mereka. Wa madamat tasihu solatuhum fatasihu imamatuhum jam'anil kalimah. Kalau solat di belakang mereka itu sah, ya, maka keimaman mereka, kepemimpinan mereka pun juga sah. Itu semua dalam rangka persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab bihadzal qadr kifayah. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.